Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan matan atau ringkasan Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Asdi Al-Misri atau Hawi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan kita sering menyebutkan bahwa apa yang disebut oleh beliau, oleh Imam At-Tahawi, dari poin-poin yang berkaitan dengan masalah akidah adalah disepakati oleh para ulama secara umum, walaupun di situ ada beberapa hal yang dikritik oleh para ulama, tetapi tidak dalam jumlah yang banyak. Dan secara umum yang disebut oleh beliau di sini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang hendaknya kita berpegang, kemudian juga meyakini, demikian juga mengilmunya, mengetahui ilmu tentangnya, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau di dalam hal-hal yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya adalah kita sholat di belakang orang yang baik ataupun orang yang jelek dari ahlul kiblah, yang mereka itu menghadap ke arah kiblat. Demikian juga kita menyolatkan orang-orang yang meninggal di antara mereka. Apabila imam ini adalah imam yang soleh, yang baik, maka ini afdol. Tetapi kalau dia dalam keadaan melakukan kejahatan atau kemaksiatan yang tidak sampai kemudian keluar dari Islam, maka kita solat di belakangnya. Di sini ada isyarat bahwa tidak mudah untuk kita mengafirkan orang lain atau kelompok lain. Sampai di situ jelas dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga di antara akidah adalah untuk kita tidak memutuskan seseorang itu penghuni surga ataupun dia itu penghuni neraka, atau bersaksi bahwa dia itu adalah orang yang kafir atau orang yang musyrik atau orang yang munafik, sampai jelas di situ apa yang menunjukkan perbuatan dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana anak Nabi menyebutkan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu wa bainaha bainahu wa bainaha ila dhira'. Sungguhnya salah seorang kalian ada yang dia itu antara dia dengan surga itu tinggal satu dhira', satu hasta saja. Fa yasbuqu alil kitab, kemudian dia didahului oleh kitab, oleh takdir. Fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha, kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka kemudian masuk di dalamnya. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang dia itu melakukan amalan-amalan ahli neraka sampai antara dia dengan neraka itu sudah dekat, tetapi ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala memutuskan dan dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, sebab dari orang yang dia itu seakan-akan melakukan amalan soleh tadi, amalan penghuni surga, ternyata dia masuk dalam neraka karena di situ ada dasisah al-khafiyah, sesuatu yang tersembunyi yang dia itu menjadi racun yang merusak dari keikhlasan dia itu yang jelek. Ternyata dia melakukan amalan-amalan taat itu ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat yang jelek ini tampak ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari hadis-hadis ini tidak boleh untuk kemudian kita hanya kemudian melihat dengan zahir seorang kemudian memastikan dia itu sebagai penghuni surga ataupun penghuni neraka. Dan mereka para ulama menjelaskan kecuali dari orang-orang yang memang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka itu adalah penghuni surga. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubai'unaka tahta syajarah fa 'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridho terhadap orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Ketika baiat ridwan di dalam perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, maka waktu itu Allah SWT ridho terhadap mereka dan Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Maka ini suatu kabar dari Allah bahwa mereka itu adalah diridhoi oleh Allah SWT. Ini masuk dalam surga Allah SWT. Demikian juga al-asyara mubasyirina bil jannah, 10 orang yang dikabari oleh Allah SWT lewat lisan Nabi SAW, mereka itu penghuni surga. Maka kita juga menyaksikan, demikian juga meyakini mereka itu adalah penghuni surga sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, seperti Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas, demikian juga Sa'id, demikian juga Thalhah, demikian Zubair, demikian juga Abu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, demikian juga Abu Baidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita pun meyakini mereka adalah penghuni-penghuni surga. Kemudian juga disebutkan di antara akidah, wala naru saif ala hadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba ali saif, dan kita tidak menganggap untuk kemudian menumpahkan darah dengan pedang atas seorang pun dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba ali saif, kecuali orang-orang yang memang wajib untuk dia itu, atas dia itu ditumpahkan darahnya dengan pedang atau yang semisalnya. Maka tidak boleh untuk kemudian dengan mudah menumpahkan darah seorang muslim, kecuali memang jelas di situ adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah juga untuk merampok, mengambil harta orang lain, kecuali di situ memang datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang dia itu kafir, yang dia telah mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak boleh ditumpahkan darahnya, seperti kafir dhimmi atau mu'ahad, yang dia itu ada perjanjian dengan kaum muslimin, tidak boleh untuk kemudian kita menumpahkan darahnya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang dia itu menumpahkan darah seseorang yang dia itu sudah ada perjanjian dari orang-orang kafir, fala yajid rawahatul jannah, tidak akan mendapatkan bau surga sebagai bentuk adab untuk dia. Walaupun di situ juga semua para ulama, ini seorang muslim yang dia itu melakukan perzinaan umpamanya, dan dia dalam keadaan sudah menikah, demikian juga dia dalam keadaan murtad, demikian juga dia menumpahkan darah orang lain dengan tidak benar sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka ditumpahkan darahnya juga. La yahillu damu mar'in muslim illa bi ihda thalas, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara tadi disebutkan. Maka ini boleh untuk ditumpahkan karena di situ ada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang lainnya, seperti seorang yang dia itu melakukan perbuatan homoseksual juga boleh ditumpahkan darahnya. Demikian juga orang yang menikahi dari kerabat dia sendiri, dari ibunya dan sebagainya, maka demikian juga boleh ditumpahkan darahnya. Demikian juga permasalahan yang lain dibicarakan oleh para ulama dan kita sudah sebutkan permasalahan ini. Dan kita sekarang masih di dalam di antara akidah atau hal ya. Di situ nomor yang 103, nomor 103 kita yang akan jelaskan pada hari ini insyaallah. Demikian juga setelahnya. Dan pada pertemuan telah lewat, kita belum selesai menyebutkan apa yang disebutkan di situ. Wala Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wala naral khuruj ala aimatina, dan kami tidak menganggap bolehnya untuk khuruj, yakni memberontak, keluar atas pemimpin-pemimpin kami, wa wulati umurina, demikian juga yang mengurusi perkara-perkara kami, yakni dari kepala negara, demikian juga yang di bawahnya. Kita tidak mudah untuk kemudian memberontak, karena tidak menganggap untuk boleh memberontak. Wa in jaru aw dzalamu, walaupun mereka dalam keadaan jaru, berbuat kejahatan, aw dzalamu atau berbuat kedzaliman, kita tidak menganggap seperti ini, kecuali nanti disebutkan dengan syarat yang sangat ketat sebagaimana oleh Syaikhul Utsaimin dan para ulama yang lainnya tentang permasalahan memberontak, yang pada asalnya kita adalah tidak boleh dan harus berhati-hati dalam permasalahan ini. Wala natu alaihim, dan kita tidak mendoakan kejelekan kepada mereka. Ini kalimat alaihim atas mereka, yakni mendoakan jelek kepada pemimpin, tidak boleh. Ini di antara akidah kita, akidah kaum muslimin di atas bimbingan para ulama, demikian juga salafus saleh dari para tabi'in, demikian juga para sahabat sebelumnya. Dan itu adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak mendoakan kejelekan mereka. Wala nadu alaihim, wala nanzi yadan min taatihim, dan tidak mencabut tangan dari taat kepada mereka. Tidak dengan mudah kemudian tidak taat kepada mereka, tidak mencabut tangan taat kepada mereka. Ini untuk taat kepada mereka. Wa nara taatahum min taatillah faridatan, dan kami menganggap bahwa taat kepada para pemimpin itu adalah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, faridatan, suatu kewajiban. Malam ya'muru bi maksiatin, sama selama mereka para pemimpin itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Karena Nabi mengatakan la taata fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan. La taata li makhluqin fi maksiati khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk, pada manusia, sama saja pemimpin dan sebagainya, selama mereka itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap kita untuk kemudian taat kepada mereka dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Demikian juga di antara akidah kita adalah wa nad'u lahum bisalah, dan mendoakan mereka. Lahum di sini adalah untuk mereka, bisalah, dengan kebaikan. Mendoakan mereka dengan kebaikan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berdoa untuk diri kita. Demikian juga orang tua, demikian juga keluarga dan yang lainnya, mendoakan mereka para pemimpin dengan kebaikan. Kalau tadi disebutkan tidak mendoakan kejelekan kepada mereka, tetapi hendaknya kita mendoakan kebaikan, karena kebaikan mereka itu akan bermanfaat kepada kita juga. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, ada 7 jenis manusia yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan nanti naungan, sesuatu yang menaungi seseorang, menaungi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menciptakan makhluk yang kemudian menaungi mereka dari panasnya matahari waktu itu. Qadrul mil, demikian dalam hadis Miqdad bin Aswad rawi Muslim, sangat dekat sekali. Maka waktu itu Allah menciptakan naungan, sehingga di situ ada 7 jenis manusia yang mereka itu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa panas, mendapatkan kesujukan. Di antara mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan al-imamu adil. Imamun adil, imam yang adil. Diawali dengan itu. Sebagaimana Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kenapa di antara hikmah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan imam yang adil daripada yang lainnya? Seorang yang sejak dari kecil taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu yang mendapatkan naungan. Dengan seorang yang dia itu mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia itu diajak seorang untuk berzina, dia tidak mau. Dan juga seorang yang dia itu berzikir kepada Allah di tempat yang sepi sampai kemudian air matanya menetes. Demikian seorang yang hatinya itu selalu dekat dengan masjid, masjid Allah Subhanahu wa taala hatinya. dekat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang pertama diawali dengan Imam Adil. Ibnu Hajar mengatakan kenapa Nabi mengawalinya? Di antara hikmahnya ulul alam karena manfaatnya itu adalah umum. Manfaatnya adalah umum untuk setiap manusia. Adapun yang tadi yang 6 jenis yang lainnya, maka manfaatnya itu adalah la ya ta'ada. Tidak kemudian pengaruh yang lain untuk kebaikan diri dia. Untuk kebaikan diri dia. Adapun yang dia itu adalah imam yang adil, maka manfaatnya untuk orang lain. Kalau dia adil, maka masyarakatnya pun dalam keadaan baik, bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Demikian beliau menyebutkan. Dan dikatakan oleh beliau, al-imam, imam itu adalah alladhi yuwali umuril mu'minin. Alladhi yuwali umuril mu'minin. Orang yang mengurusi perkara-perkara kaum mukminin itu namanya imam. Kalau di tempat kita mungkin tingkat sebagai seorang presiden atau mungkin sebagai seorang gubernur atau yang lainnya di bawah dan sebagainya. Maka itu adalah dikatakan imam. Maka di sini disebutkan wanatu lahum bisalah, mendoakan mereka itu dengan kebaikan. Wanajah, demikian juga keberhasilan. Wal mu'afah, demikian juga kesehatan, demikian juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang permasalahan ini. Tentang permasalahan taat kepada para pemimpin. Disebutkan di sini oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, dikatakan bahwa buku beliau Syarah Aqidah Tauhidiyah itu adalah buku yang paling bagus di dalam menjelaskan Al-Aqidah Tauhidiyah ini. Ini beliau mengatakan qala ta'ala, menyebutkan dalil tentang permasalahan ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri, para pemimpin, orang-orang yang mengurusi perkara kalian. Ini dalilnya. Jadi apa yang disebutkan oleh para ulama itu bukan kemudian keluar dari mulut-mulut mereka tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Semuanya berdasarkan dengan dalil. Semua ada alasannya. Semua ada dalilnya. Di antaranya ini, surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Disebutkan oleh para ulama, yakni kenapa di sini lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, dalam surat An-Nisa ayat 59 ini, kenapa tidak disebutkan wa atiu ulil amri minkum? Adapun taat kepada Allah dikatakan atiullah. Demikian juga kepada Rasul, wa atiur rasul. Tapi ketika kepada ulil amri, para pemimpin yang mengurusi perkara kaum mukminin, dikatakan wa ulil amri. Tidak ada tambahan di situ wa atiu. Dikatakan di sini oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala, wa lam yaqul wa atiu ulil amri minkum. Dan Allah tidak menyebutkan dan taatlah kepada ulil amri kalian. Li'anna ulil amri la yufraduna bita'ah. Ini jawabannya, bisa ditulis. Ya, kenapa tidak ada tambahan di situ? Dan taatlah ulil amri, tapi langsung ulil amri. Karena para pemimpin itu tidak ditunggalkan dalam ketaatan. Tidak disendirikan di dalam ketaatan. Tidak disendirikan di dalam ketaatan. Tidak ditunggalkan di dalam ketaatan. Bal yuta'una fima huwa ta'atullah wa rasulihi. Bahkan mereka ditaati itu selama taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini rahasianya. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam risalah Tabuqiyah dan sebagainya. Dan di sini Al-Imam Ibn Abi Is menyebutkan di sini. Ini beliau mengatakan, kenapa tidak disebutkan wa'ati'u ulil amri minkum? Karena taat kepada para pemimpin itu tidak disendirikan. Tidak ditunggalkan di dalam ketaatan. Bahkan taat kepada mereka itu selama mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya. Wa adal fi'l ma'ar rasul li'anna man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Dan diulangi ketika disebutkan rasul itu dikatakan wa atiu, karena taat kepada rasul maka sama saja taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama. Fa inna rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'muru bi ghairi ta'atillah, karena rasul tidak mungkin memerintahkan sesuatu selain dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya rasul, yakni utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan pemilik langit dan bumi. Tentu saja dia menyampaikan suatu kalimat kecuali di situ adalah dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Uktub." Yakni maqulu ila haqqan. Tulislah, tidaklah kata kecuali kebenaran. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka itu adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa ma'sumun fi dzalik, bahkan rasul itu adalah maksum, tidak mungkin salah dalam permasalahan ini. Wa amma waliyul amr faqad ya'muru bi ghairi taatillah. Adapun para pemimpin kadang-kadang memerintahkan kepada ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fala yuta' illa fi ma huwa ta'atullah wa rasulihi. Maka tidak boleh ditaati kecuali apa yang dia itu taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi demikian. Oleh karena itu tidak disebutkan wa'ati ulil amri. Karena ketaatan kepada para pemimpin itu tidak kemudian sendirian. Tidak. Dia tergantung. Selama dia itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ditaati. Kemudian juga disebutkan oleh beliau di antara hadis yang menyebutkan tentang permasalahan ini. Hadis Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah yang jelas sekali menunjukkan apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi ini. Yaitu Nabi mengatakan, "Man ata'ani faqad ata' Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah." Mesti yang dia itu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi ini Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, taatlah kepada aku, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta pada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi barang siapa yang taat kepada Nabi, maka dia itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad asallah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'il amir, barang siapa yang taat kepada pemimpin, ini yang menjadi perhatian. Barang siapa yang taat kepada pemimpin. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim ini. Barang siapa yang taat kepada amir, pemimpin, faqad ata'ani, maka dia telah taat kepada aku. Wa man ya'sil amir, barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, faqad asani, maka dia itu telah bermaksiat kepadaku. Ini jelas sekali untuk kemudian menjadi petunjuk bagi kita bahwa untuk kita taat kepada pemimpin, tentu saja selama mereka itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, karena sebagian mengatakan bahwa hal ini, hadis-hadis yang menyebutkan tentang permasalahan ini, demikian juga ayat-ayat berkaitan dengan hal ini di dalam Al-Quran dan sebagainya, itu berkaitan apabila pemimpinnya itu adalah pemimpin yang dia itu dalam keadaan suatu khalifah atau yang semisalnya. Jadi yang dia itu adalah khalifah atau mungkin yang semisalnya dalam pemerintahan Islam dan sebagainya, sehingga hadis-hadis yang berkaitan masalah ini tidak perlu dibahas lagi, tidak ada itu dan sebagainya. Dikatakan di sini oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, ya ini berkaitan dengan semua pemimpin yang mengurusi kaum mukminin. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis tadi, sabatun yudilumullahu fi dhilihi ladzila ila dzuluh tadi, 7 jenis manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah imam adil. Definisi imam di sini adalah alladzi wali umurul mukminin, yang mengurusi perkara mukminin. Jadi masuk di sini secara umum, yang mengurusi perkara kaum mukminin, maka itu adalah sebagai wali, sebagai amir. Tidak kemudian tidak disyaratkan kemudian harus kemudian suatu kekhalifahan. Karena sekarang ini tidak ada. Adapun yang mengaku-ngaku itu adalah dari kehendak dia, demikian juga kehendak dari orang-orang yang sepakat dengan dia. Atau mungkin persekongkolan di antara mereka. Adapun Imam Mu'adzam sekarang ini tidak ada. Kita harus mengakui. Setelah kemudian Khalifah Utsmaniyah yang terakhir itu yang ada di Turki dalam keadaan hancur, dan sebelumnya ya ini berupa berupa surah saja, gambar saja. Adapun pemerintahan tidak ada lagi pemerintahan, tidak ada lagi kekuatan. Makanya sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah kaum muslimin kemudian diurusi oleh orang-orang yang memerintah padanya. Dan kita wajib taat padanya. Wa yantabiq alaihi, demikian juga terpraktekkan padanya apa-apa hadis-hadis Nabi SAW telah lewat yang kita bacakan itu. Sebagaimana tadi kita sebutkan dari ucapan Ibnu Hajar. Juga diantaranya perkataan Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Sebutkan dalam syarah Syaikh ini syarah Syarhul Mumti juz 1 halaman 323. Ibnu menyebutkan di sini panjang lebar tentang permasalahan taat kepada para pemimpin. Kemudian beliau mengatakan wala uridu bil imam al-imam al-a'zam, dan aku tidak menginginkan dengan imam di sini adalah imam al-a'zam. Ini aku tidak bermaksud dari apa yang aku sebutkan tadi itu harus kemudian disyaratkan imam al-a'zam, khalifah atau dan sebagainya. Li anal imam al-a'zam, karena imam yang paling tinggi dhahaba min zaman, telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada lagi sekarang. Adapun setiap golongan sekarang mengatakan aku punya pemimpin, punya khalifah yang kemudian aku berbaiat padanya. Golongan ini sebagaimana kita ketahui ma'ruf. Kelompok ini dengan yakin mengatakan ini imamku. Kemudian menyebutkan barang siapa yang di lehernya tidak ada baiat dan sebagainya mati dalam keadaan mati jahiliyah. Bangkainya bangkai jahiliyah umpamanya. Yang ini juga mengatakan seperti itu. Kelompok ini lagi mengatakan seperti itu. Maka di sini Syaikh Utsaimin mengatakan adapun imam yang paling besar seperti ini sudah hilang. Bertahun-tahun yang lampau tidak ada lagi. Sehingga orang-orang yang mengaku seperti itu, kalau kita ingin benar-benar melaksanakan perintah Nabi, ya mereka hendaknya harus kemudian yang belakangan itu dibunuh. Kalau kita ingin melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan faqtulu akhirahu, bunuh yang terakhir. Dan apa yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa itu adalah batil semua. Semuanya adalah batil. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok dengan apa yang ada padanya merasa gembira. Ini bangga dengan imamnya, ini bangga dengan imamnya, bangga dengan baiat yang dia miliki. Semuanya batil. Syaikh Utsaimin mengatakan li'anal imam al-adham qad li'anal imam al-adham dhahaba min zaman. Pemimpin yang paling tinggi seperti ini telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Lakin imam kullu qaumin man lahu saltah alaihim. Tetapi imam yang dimaksud di sini adalah dari setiap kaum, pemimpin dari setiap kaum. Kalau sekarang ini dibagi-bagi menjadi beberapa negara. Man lahu saltah alaihim, yang punya kemampuan atas mereka, yang punya kekuasaan atas mereka. Kalau sekarang ini, ya ini di Indonesia, nanti lagi negeri kaum mukminin umpamanya Malaysia, nanti Saudi Arabia. Dan ulama alam itu adalah Saudi Arabia yang lebih dekat di dalam kebersihan, kelurusan, karena benar-benar yang ini ditegakkan di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi demikian. Jadi di sini pembicaraan kita bahwa yang namanya Imam Adham sudah tidak ada lagi. Sekarang ini tidak ada. Dan Nabi menyebutkan nanti sebelum datangnya hari kiamat ada turunnya Imam Mahdi, dan kita harus meyakini hal demikian, hadis yang sahih. Imam Mahdi yang ditunggu oleh kaum mukminin namanya adalah sebagaimana Nabi SAW, demikian juga keturunan Nabi SAW yang nanti dipenuhi dengan keadilan dan sebagainya. Kemudian nanti ada Dajjal, demikian juga turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan Dajjal waktu itu dibunuh. Dan Nabi Isa kemudian sholat di belakang Imam Mahdi. Jadi intinya sekarang ini tidak ada al-imam al-a'zam. Jadi imam di sini yang dimaksud adalah setiap kaum dia punya imam, yang mana imam atau pemimpin itu punya kekuasaan atas mereka, mengurusi urusan kaum mukminin. Kemudian juga disebutkan di sini tentang permasalahan yang orang sebagian kelompok bermudah-mudah padanya untuk kemudian mencabut ketaatan mereka kepada para pemimpin. Kemudian juga dengan mudah untuk kemudian memberontak dengan istilah-istilah mereka, entah mungkin dengan demonstrasi damai dan sebagainya. Dan itu adalah menyelisih contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seperti itu. Nabi mengatakan yani adamu asyuhada kalimatul haqqi inda sultanil jair, paling bagus dari orang yang mati syahid adalah yang dia itu mengucapkan kalimat hak di depan pemimpin yang adil. Maksudnya adalah dia menyampaikannya itu dalam keadaan langsung dengan pemimpinnya, tidak kemudian berkuar-kuar atau kemudian menjelek-jelekkan pemimpin di atas mimbar di hadapan manusia dan sebagainya. Maka ini tidak sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kamu mengambil tangannya atau memberikan surat kepada dia langsung, sembunyi-sembunyi memberikan nasihat kepada dia, maka itu adalah suatu yang mulia. Adapun kemudian mengucapkan di atas mimbar-mimbar, menjelek-jelekkan mereka dan sebagainya, itu tidak di atas bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini termasuk dari nasihatun min nasihatil khuruj. Jadi cabang-cabang atau benih-benih dari pemikiran khuruj memberontak. Dibicarakan di sini oleh Syaikh Utsaimin juga dari sumber yang sama tadi, Syarhul Mumti, tentang syarat-syarat untuk khuruj keluar dari hakim pemimpin. Syarat yang itu sangat berat, yang bisa dikatakan untuk kemudian kita benar-benar berhati-hati. Yang salah padanya kelompok-kelompok yang ada sekarang ini. Dan kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan pada kaum mukminin apa yang terjadi di Suriah. Tidak di situ bisa merubah. Bahkan yang ada adalah kehancuran. Bagaimana kalau kita perhatikan keadaan sebelum terjadinya peristiwa itu di Suriah? Pemberontakan yang diawali dengan demonstrasi dengan damai dan sebagainya sampai kemudian berakhir dengan pertumpahan darah sekarang ini. Tidak diperbaiki. Demikian juga kehancuran, bahkan yakni pemimpinnya itu semakin berbuat jahat kepada kaum mukminin. Suatu pelajaran, dan mereka para ulama telah menasihati mereka untuk meninggalkan hal seperti itu. Maka di sini sebutkan oleh Syaikh Utsaimin beberapa syarat. Beliau mengatakan wala yakhruju alal hakim illa idza dahara kufruhu, dan tidak boleh untuk memberontak atau mungkin berdemonstrasi dan sebagainya kepada pemimpin illa idza dahara kufruhu, kecuali apabila jelas kekafirannya. Wala imah la yajuz al khuruj alaihim illa bisyurut al mughalladhah, dan imam tidak boleh untuk seseorang itu keluar dari dia, untuk keluar dari ketaatan kepada mereka ini kecuali dengan syarat-syarat yang berat. Li anna adrar al khuruj alaihim adaf ma yuridu haula'i min al islah, karena bahaya kerusakan kehancuran dari memberontak itu atau demo dan sebagainya itu, kejelekannya itu adalah berlipat-lipat dan berlipat-lipat dari apa yang mereka inginkan untuk perbaiki. Wa hadhi syurut hiya, kemudian beliau menyebutkan syarat-syaratnya. Ini bisa ditulis di sini, syarat untuk seorang itu memberontak, demikian juga melakukan demonstrasi. Ini suatu kebid'ahan semuanya ini, demonstrasi dan sebagainya. Disebutkan di sini, yakni untuk kemudian melawan hakim dan sebagainya. Yang pertama, syarat pertama, anna'lama ilmal yakin anahum atau kufron. Kita mengetahui dengan yakin bahwa mereka mendatangkan kekufuran. Yakin mereka dalam kekafiran. Ini syarat yang pertama. Yakin mereka di atas kekafiran. Karena Nabi SAW mengatakan ila antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalian melihat kekafiran yang jelas di sisi kalian yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala buktinya. Ini benar-benar kalian mempunyai bukti yang jelas, yang kalian mempunyai penjelasan padanya. Bahkan Nabi mengatakan ketika mereka para sahabat mengatakan afala nunabiduhum inda dalik, apakah boleh kami menyerang mereka? Qala, Nabi mengatakan la, jangan. Ma aqamu fikum as-shalah, selama mereka menegakkan salat, selama mereka menegakkan salat, selama mereka menegakkan salat tidak boleh. Di sini rawi Muslim dari hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ini syarat yang pertama tadi. Ini mereka benar-benar dalam keadaan kafir. Asan yang kedua, anna alama anna hadzal kufur sharih laisa fi ta'wil. Kufur yang jelas, tidak ada di situ ta'wil atau tafsir atau kesalahan memahami. Ini tidak ada di situ kesalahan pemahaman dia. Memang benar-benar dia dalam keadaan yakin. Lain kalau kemudian dia dalam keadaan, ada pendapat para ulama umpamanya yang mengatakan bahwa boleh demikian demikian, umpamanya seperti ini Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang namanya minuman keras itu adalah yang dia itu dari anggur. Kalau yang selainnya adalah tidak. Maka seperti ini sebagian para ulama, bahkan sebagian kaum muslimin, bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid mengambil pendapatnya. Sehingga dia meminum arak yang bukan terbuat dari anggur dan dalam keadaan mabuk. Maka seperti ini para ulama membicarakan pendapat salah. Ini pendapat Abu Hanifah salah. Tetapi tidak kemudian dihukumi bahwa dia dalam keadaan kafir, menghalalkan sesuatu yang haram dan sebagainya. Ini dikatakan syubhat di sini, dikatakan ta'wil. Ini menggiring kepada mana itu? Jadi syarat yang kedua di sini adalah diketahui bahwa dia itu benar-benar kafir dan tidak ada kesalahan memahami. Tidak dalam keadaan kesalahan memahami suatu ayat atau suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, asalis ayakuna indana fihi min Allahi burhan wa dalil qati misal syams. Beliau mengatakan kita harus mempunyai dalil yang jelas seperti matahari bahwa itu adalah kafir. Mempunyai bukti yang jelas bahwa itu adalah perbuatan kafir. Dia melakukan perbuatan kafir. Fala budda idzan an na'lama annahu kufrun, maka wajib untuk kita mengetahui bahwa itu adalah perbuatan kafir. Wa anna alama anna murtaqibahu kafirun li adami ta'wil. Dan kita mengetahui bahwa orang yang melakukan itu benar-benar kafir dan tidak ada di situ kesalahan memahami. Ini demikian. Syarat yang kedua demikian juga syarat yang ketiga. Ini hampir mirip. Kemudian yang keempat, yang kadang orang-orang itu terburu-buru padanya, yang terjatuh padanya. Arabi, syarat yang keempat adalah al-qudrah ala izalatihi. Kemampuan untuk menghilangkannya. Dengan tidak menumpahkan darah. Turaku fihi dima. Dengan ditumpahkan padanya darah. Watus tabah fihil hurumat. Demikian juga diambil padanya kehormatan-kehormatan manusia. Fala yajus anatakalama abadan. Maka kita tidak boleh untuk kemudian berbicara masalah ini selama-lamanya. Yang beliau mengatakan di sini, syarat yang keempat adalah seorang itu mempunyai kemampuan atau kelompok itu mempunyai kemampuan kemudian tidak tertumpah padanya darah. Tidak tertumpah padanya darah. Demikian juga diambil padanya kehormatan-kehormatan. Bagaimana kalau kita melihat keadaan yang terakhir di Suriah itu, sampai di antara mereka melemparkan perempuan-perempuan itu, melemparkan dari bangunan-bangunan tinggi katanya, karena takut untuk kemudian disinai dan sebagainya, karena sudah tidak ada kehormatan sedikit pun. Jadi demikian syarat yang keempat ini untuk kemudian punya kemampuan menghilangkannya dan tidak tertumpah padanya darah. Lalu kapan? Mereka mengatakan, lalu kapan? Ya sudah, kalau tidak mampu ya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang itu muncul karena masyarakat yang jelek. Jadi menjadi kewajiban bagi kita untuk berdakwah, menasihati manusia untuk mereka itu kemudian berpegang dengan agama sehingga mereka itu bisa berkehidupan lebih bagus, sehingga mereka memilih pemimpin yang bagus bagi mereka. Itu yang menjadi kewajiban kita. Adapun kalau kita tidak mempunyai kemampuan, kemudian tertumpah padanya darah, maka fala yajuz, tidak boleh kita berbicara dalam permasalahan ini. Walakin nas'alullah ayahdiyahu au yuzilahu. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pemimpin ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kemampuan kita adalah berdoa agar dia itu menjadi bagus. Au yuzilahu, atau kemudian disingkirkan, diganti dengan orang yang lain lebih bagus. Itu. Ini bagi kita berdoa padanya. Li annana law fa'alna wa laysa indana qudrah. Kalau kita berbuat mamanya memberontak dan sebagainya dan tidak mempunyai kemampuan padanya, wala yumkinu aitazahzaha hadzal wali al-kafir amma huwa alaih. Ini tidak mungkin untuk kemudian merubah kedudukan orang yang kafir ini. Ini beliau mengatakan la yasdad illa tamasukan bima huwa alaih. Kalau kemudian kita menyerang dia, tidaklah dia itu semakin bertambah kecuali apa? Semakin berpegang dengan apa yang ada pada diri dia. Kemudian beliau mengatakan wa ma aktsarul ladzina yunasirunahu idan yakunu sa'ina bil khuruj alaihi mafsadah azimah. Kalau kemudian menyerang mereka menimbulkan di situ bahaya yang lebih besar. La yazulu bihal batil bal yuqawi bihal batil. Batil itu tidak hilang, bahkan semakin kuat kebatilan itu. Wa yakunul ism alaina, maka dosanya itu pun atas kita. Ini dari perbuatan orang-orang yang mungkin mengompori dan sebagainya, membuat masyarakat menjadi kacau dan sebagainya, sehingga terjadilah apa yang terjadi, dari kerusakan, kehancuran, tidak bisa beribadah dan sebagainya, sehingga dosanya itu bagi mereka, orang-orang yang berbuat ini tadi. Panahnu ladina wadokna riqabana tahta suyufihi walahad ahkamu minallah. Tidak ada yang lebih hakim, yang lebih bijaksana daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala demikian juga Rasul telah memutuskan, tidak bisa untuk kemudian kita mencari jalan yang lain, walaupun mungkin menurut pandangan manusia bahwa itu adalah jalan yang bagus. Jadi demikian. Ini beliau mengatakan seperti itu. Kemudian beliau mencontohkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah. Beliau mengatakan di sini hum yufridu, kata di sini, walam yufrid al-qital ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memerintahkan untuk berperang atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, washabi dan para sahabatnya, illa hina kana lahum daulah mustaqilah, kecuali ketika Nabi dan para sahabatnya mempunyai negara yang terpisah. Wa illa fa innahum kanu, keadaan sebenarnya sebelumnya Nabi dan para sahabatnya, yuhanun fi Makkah, beliau diajak-ajak di Makkah. Sampai disebutkan alladhi yuhbas, di antara mereka ada yang dipenjara, walladhi yuqtal, di antara mereka ada yang dibunuh, seperti Sumayyah ibunya Amr bin Yasir dibunuh waktu itu, walladhi tudu alaihi alhijarah almahmah ala batnihi, yang diletakkan di atas perutnya itu batu yang panas. Siapa itu? Bilal. Setiap kali yakni Abu Jahal mengancamnya, dia mengatakan ahadun ahad, yang satu, ya ini Allah Subhanahu wa taala. Kul huwallahu ahad, ya Allah yang Maha Tunggal. Bagaimana waktu itu Bilal dalam keadaan disiksa di atas apa? Di atas batu yang panas waktu itu, di atas perutnya. Wa Muhammad Rasulullah yarji'u min Thaif, demikian bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Thaif, yarmunahu bil hijarah. Orang-orang Thaif ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan dalam sejarah, ketika beliau ditinggal oleh istrinya yang dicintai oleh beliau, membela dia dengan apa? Menguatkan iman, demikian juga membela dengan hartanya, demikian juga meninggal waktu itu juga bersamaan dengannya, berdekatan pamannya Abu Thalib, yang membela dengan apa? Dengan kabilah yang dia miliki. Dan waktu itu tidaklah dia membela Abu Thalib kecuali karena kesukuan saja, bukan karena agama. Maka waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkehendak pergi ke Thaif dengan harapan bahwa mereka itu akan menerima beliau. Ternyata beliau yarji'u min Thaif, kembali dari Thaif, yarmunahu bil hijarah, mereka orang-orang di Thaif itu melempari beliau dengan batu-batuan, hatta admau, sampai beliau berdarah. Ini sampai mereka itu membuat Nabi terluka sampai berdarah. Dan waktu itu ada malaikat yang bertugas untuk menjaga gunung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Nabi untuk melemparkan mereka, orang-orang Ahlul Thaif itu, dengan apa? Dengan batu yang ada di gunung. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. La'alla kharaja min aslabihim, semoga keluar dari punggung-punggung mereka, tulang-tulang rusuk mereka, yang lahir dari mereka itu kaum ya'budunallah, suatu kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka ampunan, fa innahum la ya'lamun, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini beliau dalam keadaan bersabar. Jadi demikian keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Thaif berdakwah, beliau malah dilempari sampai berdarah. Walam ya'mur bil qital, dan Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, tidak. Tidak diperintahkan untuk berperang. Li'anna Allah hakimun, karena Allah Subhanahu wa taala hakim. Maha hikmah, walidzalika mal asaf asyadid, oleh karena itu dengan kekecewaan yang sangat, la tajid ahadan asar rasul wa kharaja alal imam, tidaklah didapatkan. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Syaikh Utsaimin mengatakan dengan kesedihan yang sangat, tidaklah kita dapatkan seseorang yang bermaksiat kepada Rasul wa kharaja 'alal imam, dan berontak keluar dari imam pemerintah yang ada waktu itu, bimalil imam fihi syubha, padahal imam itu dalam keadaan pemimpin yang dianggap kafir itu ternyata di situ ada syubhat, pemikiran yang rancu di pikiran dia, menganggap ini adalah benar yang sebenarnya tidak, kemudian sampai dijatuhi bahwa dia itu adalah benar-benar dalam keadaan kafir. Ini dia dalam keadaan punya pemikiran yang salah. Ila nadima, kecuali penyesalan. Tinggal penyesalan saja, sudah, bagaimana lagi, tidak ada jalan lain. Wa kana dararan ala syu'abihi, menjadi darar, bahaya terhadap syu'ab. Syu'ab itu adalah suku-suku yang ada, yang dia itu memerintahkan untuk kemudian melawan pemerintah dan sebagainya. Sudah kehancuran dan kehancuran. Tidak ada kemudian penyesalan. Karena sudah terlanjur. Tidak ada yang dilakukan kecuali yang mengetahui keadaan yang terjadi. Walam yuzilul imam, dan imam ini tidak hilang, masih dalam keadaan seperti itu. Wala uridu bil imam, kemudian belum mengucapkan ucapan yang tadi. Ini demikian. Dari keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, beliau waktu itu tidak kemudian melawan dan sebagainya, bahkan dalam keadaan bersabar sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kemudahan. Disebutkan juga di sini bahwa Syekh Mukbil rahimahullahu taala menyebutkan dari syarat tadi 4, yang tadi kita sebutkan kesimpulannya adalah benar-benar yakin dia dalam keadaan kafir. Yang kedua, dalam keadaan tidak ada takwil dari pemimpin itu, tidak ada syubhat. Apabila dia punya syubhat, tidak boleh untuk kemudian melakukan pemberontakan dan sebagainya. Yang ketiga, di situ ada dalil dan penjelasan yang jelas. Yang keempat, punya kemampuan dan tidak tertumpah padanya darah. Kemudian Syekh Mukbil memberikan tambahan lagi, minasyurut ala yusta'an bil kufar, tidak minta bantuan dengan orang kafir. Tidak minta bantuan dengan orang kafir. Wa yubaddila bi khairin minhu. Dan ternyata syarat yang berikutnya juga menggantikan dengan yang lebih bagus. Menggantikan dengan yang lebih bagus. Kalau kemudian gantinya lebih jelek, sama saja. Walaupun dia mengatakan mungkin syiar-syiar Islam dan sebagainya, ternyata dia syiah, tidak ada manfaatnya. Malah kemudian lebih jelek. Jadi syaratnya tadi, tidak minta pertolongan dengan orang kafir. Ini syarat yang kelima juga. Ini dari Syekh Mukbil menyebutkan seperti itu. Kemudian juga apa? Penggantinya lebih bagus. Penggantinya lebih bagus. Bahkan beliau menambahkan juga, wa alla taqa' fitnah fil muslimin, tidak menimbulkan fitnah atau bencana bagi kaum muslimin. Jadi demikian tentang permasalahan seperti itu. Kemudian juga disebutkan di sini, pemerintahan yang ada itu bisa ada beberapa cara untuk kemudian kita taat padanya. Yang pertama, al-ula al-ahdu ilaihi minal amir alladhi qoblahu. Ini pemerintahan yang sah itu bisa menjadi tiga jalan. Yang pertama memang diberikan oleh pemimpin sebelumnya. Seperti siapa? Kama fa'ala Abu Bakar As-Siddiq hina hida ila Umar. Sebagaimana perbuatan Abu Bakar As-Siddiq ketika memberikan pemerintahan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini benar-benar Abu Bakar waktu itu memberikan pemerintahan kepada Umar. Tidak ada di situ pemilihan dan sebagainya. Langsung diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk yakni mendapatkan kepemimpinan yang ada, yang kemudian hendaknya kita taat juga. Ikhtiar ahlul hil wal aqd, pilihan dari orang yang punya pengetahuan dalam masalah agama. Ikhtiar ahlul hil wal aqd, ini pilihan dari orang yang memutuskan, dari orang yang membuat perjanjian. Kama hasala fi khilafati Utsman, sebagaimana yang terjadi pada khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjuk orang-orang yang masih tersisa dari asyara mubasyirin bil jannah. Orang yang masih hidup dari 10 orang yang dijamin masuk dalam surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemudian bermusyawarah kemudian memutuskan Utsman bin Affan. Jadi, jalan yang kedua adalah pilihan dari orang-orang yang pantas memilih, ya. Ini yang dikatakan syura. Majelis syura. Majelis pemilih seperti ini. Ya, ini pilihan dari orang-orang yang pantas untuk memilih, dari orang-orang yang soleh, orang yang pantas untuk kemudian memberikan pilihan. Yang ketiga, yang kita juga hendaknya taat juga, kalau memang itu terjadi, ayastati balahul amr ba'da an akhadahu fahron. Ya, ini tetapnya perkara setelah diambil oleh orang lain. dengan paksa. Oh, ini umpamanya terjadi pemberontakan umpamanya, kemudian dia menjadi pemimpin umpamanya, kita harus taat juga. Sebagaimana yang terjadi juga di kekhalifahan Bani Abbasiyah, ketika Bani Umayyah dari keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan semakin lemah, semakin lemah, kemudian keturunan Abbas bin Abdul Muthalib kemudian mengambil pemerintahan dengan peperangan, kemudian menjadi khalifah dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib sampai kemudian dikatakan khalifah Bani Abbasiyah. Maka seperti ini harus taat juga. Wajibu ta'atuh, maka wajib untuk taat padanya. Jadi demikian bentuk terjadinya pemerintahan. Bisa kemudian ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, bisa dengan bentuk pilihan dari orang-orang yang pantas memilih, atau dengan jalan untuk kemudian merebutnya dengan paksa. Maka kita hendaknya taat juga. Ini hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kita untuk taat kepada pemimpin, selama mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wala nad'u alaihim, tidak mendoakan kejelekan mereka, bahkan wa nad'u lahum bisalah, untuk mendoakan mereka dengan kebaikan. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala, ini sejarah menyebutkan ketika beliau di masa-masa fitnah disiksa waktu itu, karena beliau tetap bertegang teguh dengan keyakinan Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak makhluk. Waktu itu Khalifah Mu'tasim, demikian juga Ma'mun, demikian juga setelahnya menyiksa beliau karena terpengaruh dengan Ibn Abi Du'at, Ahmad Ibn Abi Du'at. Kemudian beliau disiksa. Bersama dengan itu Imam Ahmad mengatakan laukana li du'aan mustajaban, kalau aku mempunyai doa yang istijabah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan mendoakan kebaikan dengan khalifah, kepada khalifah. Kalau aku mempunyai doa yang mustajabah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Mendoakan kebaikan. Karena kebaikan pemimpin itu naf'u muta'addi, kebaikannya itu berlanjut kepada yang lainnya. Masyarakatnya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga urusan dunia dengan bagus, kemudian tertata dan sebagainya. Oleh karena itu kita mendoakan kebaikan pada pemimpin, dan tidaklah kejelekan pemimpin itu biasanya timbul dari kejelekan masyarakat juga. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, yang juga Imam Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wihibbunakum. Nabi mengatakan sebagus-bagus pemimpin kalian itu adalah mereka yang kalian cinta, kalian cinta kepada mereka. Wihibbunakum, demikian juga pemimpin itu mencintai kalian, itu yang paling bagus. Masyarakatnya cinta kepada pemimpin, kemudian pemimpin itu mencintai masyarakat juga, memperdulikan keadaan mereka, mencari-cari hal-hal yang sulit yang mereka dapatkan. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di malam hari itu mencari-cari di mana di situ orang yang lapar, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sebutkan waktu itu Aslam adalah budaknya Umar bin Khattab atau pengawalnya Umar bin Khattab, bersama dengan Umar bin Khattab mencari-cari di Madinah di mana di situ orang-orang yang lapar. Mendapati di situ seorang perempuan yang punya anak yang banyak, kemudian beliau pun memberikan yakni makanan kepada mereka. Dan kisahnya panjang. Mencari mana yang di situ ada kesulitan dari rakyatnya, kemudian beliau pun mengurusinya. Ini sebagus-bagus pemimpin, yang mana mereka masyarakatnya mencintai pemimpin dan pemimpin mencintai mereka. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian memberikan doa kebaikan kepada mereka. Tusallun, yakni mendoakan kebaikan atas para pemimpin, dan mereka para pemimpin pun juga mendoakan kalian kebaikan juga. Ini terjadi timbal balik. Dan kebalikannya adalah wasyiraru aimatikum, sejelek-jelek pemimpin kalian, alladzina tabghadunahum, yang kalian tidak suka, kalian benci kepada mereka, wayabghadunakum, dan sebaliknya pemimpin itu juga tidak suka pada kalian. Ini sejelek-jeleknya, saling membenci satu dengan yang lain. Wal ta'anunahum wal anunakum, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian ada disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk kemudian taat kepada pemimpin itu. Jadi demikian tentang permasalahan untuk taat kepada pemimpin, selama mereka itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya. Kemudian berikutnya nomor 104, sebagaimana dalam fotokopian itu atau mungkin sebagian punya bukunya. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullah taala, wa nattabi'u as-sunnah wal jamaah. Yang berikutnya adalah, dan kita mengikuti as-sunnah wal jamaah. Mengikuti sunnah dan jamaah. Di antara akidah kaum mukminin itu adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga mengikuti jamaah. Disebutkan di sini definisi sunnah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam Jami' Ulum wal Hikam dari hadis Irbad bin Sariyah yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawi. Ini beliau mengumpulkan di dalam Arba'in Nawawi hadis-hadis yang penting. Hadis-hadis yang sekiranya kaum mukminin membutuhkannya. Disebutkan di sini di halaman 315. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga Abu Dawud rahimahullah taala, hadis yang masyhur. Hadis Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Irbad mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan kami mau'idhah. Mau'idhah wajilat minhal qulub. Nasihat yang sampai hati itu menjadi bergetar. Wa darafat minhal uyun, demikian juga mata-mata itu meneteskan air mata. Ya demikian, boleh seseorang yang menyampaikan dakwah dan sebagainya kemudian mempunyai ucapan yang baligh, yang bagus sehingga mempengaruhi orang. Mempengaruhi dalam keadaan kebaikan, maka ini boleh, suatu yang bagus. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan mauidzah sampai mereka itu meneteskan air mata. Faqulna, maka kami katakan ya Rasulullah, ka'annaha mauidzah muwadda' muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang mau berpisah. Muwaddi', orang yang suka, orang yang mau pergi. Fa'usina, maka berikanlah kepada kami wasiat. Karena beberapa saat kemudian Nabi SAW meninggal. Apa nasihatnya Nabi? Wasiatnya Nabi sebelum beliau meninggal, qala usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sami'i wa ta'ah. Demikian juga mendengar dan taat. Kepada siapa? Kepada para pemimpin. Taat, demikian juga mendengar. Bukan berarti orang-orang yang memerintahkan seperti ini berarti mereka itu adalah ulama su'. Demikian ucapan orang-orang Khawarij dan sebagainya. Mengatakan mereka itu adalah ulama dai-dai yang jelek. Mereka itu adalah yakni orang-orang urusan ini kaki tangannya pemerintah dan sebagainya. Tidak, bahkan ini dibaca menjadi apa? Menjadi akidah kita. Dan itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah wasami wa ta'ah, mendengar dan taat. Bukan kemudian dikarang-karang atau mungkin ingin mendapatkan harta. Tidak, tidak ada yang kita dapatkan dari harta, tidak ada. Bahkan Nabi memerintahkan di sini, dan dengar serta taatlah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintahkan kalian itu hamba. Kalau hamba itu, budak itu punya kekuasaan, dia punya ya, kemampuan dan sebagainya sehingga menghancurkan, mengalahkan apa yang sudah ada, kemudian dia menjadi pemerintah, dia harus taat. Maka disebutkan nanti yang menghancurkan Ka'bah itu adalah Dzusaqaini, yang ini orang Habasyi, ini orang hitam. Yang kemudian nanti menyerang Ka'bah. Jadi sampai demikian. Walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang hamba. Fa innahu mayyis minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, sungguhnya orang hidup di antara kalian setelahku akan melihat khilaf yang sangat banyak. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, atas kalian itu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Disebutkan di sini oleh beliau, oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, sunnah, ya ini di sini dikatakan oleh Imam At-Tahawi, wa natabi'u sunnah. Kita mengikuti sunnah. Apa itu sunnah? Bisa ditulis, as-sunnah ya at-thariqah al-maslukah. Sunnah itu jalan yang ditempuh. Ini sunnah berarti jalan yang ditempuh. Wa yusmilu dalika atamasuk bimakan alihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidin. Meliputi apa yang ditempuh oleh Nabi, demikian juga para khalifah ar-rasyidin. Jadi sunnah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para khulafah ar-rasyidin. Itu namanya sunnah. Minal i'tiqadat, dari akidah-akidah, keyakinan-keyakinan. wal a'mal dan amalan-amalan, wal aqwal dan ucapan-ucapan. Jadi ini definisi sunnah menurut beliau. Jalan yang ditempuh oleh Nabi, demikian juga Khulafa' Ar-Rasyidin, dari keyakinan-keyakinan ataupun amalan-amalan, demikian juga ucapan-ucapan. Ini namanya sunnah. Berarti kita mengikuti apa? Mengikuti sunnah di sini. Sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Khulafa' Ar-Rasyidin. Khulafa' Ar-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Al-Mahdiyin. Yani Rasyid yang mendapatkan petunjuk, Mahdi mendapatkan huda, bimbingan. Yang mendapatkan bimbingan, yang mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, apabila kemudian didapati di dalam mungkin ucapan Khulafa' Ar-Rasyidin atau ijtihad mereka ternyata menyelisih apa yang ada padanya Nabi SAW, ditinggalkan. Karena Nabi mengatakan Al-Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Sampai, ya ini sebagai catatan, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan tentang permasalahan, yakni hal-hal yang di situ ditempuh oleh Khulafa' Ar-Rasyidin yang mungkin menyelisih Nabi SAW, misalnya mungkin ulah alam seperti adzan yang pertama, adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Adzan yang pertama di dalam sholat Jumat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berijtihad ketika manusia mulai sibuk dengan jual beli. Maka waktu itu beliau menunjuk orang yang adzan di pasar waktu itu. Pasar yang ada di Madinah. Maka waktu itu beliau berniat dengan adzan yang pertama itu orang-orang menjadi ingat dan sebagainya sehingga menuju ke masjid melakukan sholat Jumat. Maka hal-hal yang demikian sebagian para ulama mengingkari, para sahabat bahkan seperti Abdul bin Umar radhiyallahu anhum mengingkarinya. Yang sanadnya sahih insyaallah. Jadi bagaimana ini? Padahal di situ kan ada perintah kita untuk mengikuti alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Maka Ibnu Hazm rahimahullah taala mengatakan, dalam hal ini Nabi mengatakan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang mendapatkan bimbingan, yang mendapatkan petunjuk. Dalam hal ini, dalam permasalahan ini bi'ainihi yang tertentu ini, Utsman dalam keadaan tidak mendapatkan petunjuk. Demikian. Jadi tidak kita mengikutinya karena Nabi mengatakan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Demikian juga dibicarakan para ulama bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganggap at-talaq as-salasah fi majlisin wahid waqa'. Talak as-salasah tiga kali fi majlis wahid, di satu majlis satu duduk, langsung mengatakan pada istrinya umpamanya, "Kamu aku cerai, kamu aku cerai, kamu aku cerai." Maka waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat jatuh. Dan bagaimana sebuah dalam Bulughul Maram bahwa Nabi SAW tidak menganggapnya kecuali satu. Lalu bagaimana? Maka kita mengambil tetap apa yang ditempuh oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam hal ini apa? Karena waktu itu beliau melihat orang bermudah-mudah. Bermudah-mudah waktu itu di dalam satu majelis mengatakan, "Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak." Maka waktu itu beliau langsung menjatuhkan di situ tiga. Harus berpisah dengan istrinya. Walaupun terjadi khilaf yang sangat keras disebutkan oleh para ulama di dalam lajnah da'imah waktu itu, kita lihat tentang permasalahan ini apakah jatuh atau tidak. Waktu itu kita lihat Syekh bin Baz dalam keadaan sendirian beliau. Yang lainnya dari lajnah da'imah mengatakan bahwa itu adalah apa? Jatuh. Ya ini talak. Harus berpisah dengan istrinya. Karena ini adalah sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi lo alam yang rajih adalah tetap dianggap itu adalah satu. Sebagaimana yang ada di zaman Nabi SAW. Lalu bagaimana yang mengatakan kita harus berpegang dengan sunnah Al-Khulafa' Ar-Rasyidin? Apa jawabannya? Jawabannya tadi. Dalam hal ini, wala alam Umar bin Khattab, yakni ya menurut ijtihad beliau melihat manusia demikian-demikian, sehingga berpendapat seperti itu. Tetapi kita mengatakan bimbingan Nabi lebih tepat. Demikian juga permasalahan, yakni orang yang dia itu meminum khamr, meminum minuman keras. Maka waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan hukuman lebih dari apa? Di zamannya Nabi SAW. Dan benar kita mengetahui di dalam sejarah selama beliau memerintah selama yakni 10 tahun bagaimana waktu itu, bahkan Nabi pun memujinya, menyebutkan yadribu bil aton, sampai ini beliau itu benar-benar memerintah dalam keadaan keras sampai tidak ada di situ syubhat dan sebagainya. Karena demikian beliau mengatur dengan tegas dan sebagainya sehingga tidak ada keributan. Demikian juga terjadi keteraturan. Bahkan disebutkan di sejarah Ibnu al-Asal yang punya pemikiran Qadariyah waktu itu, dia punya pemikiran Qadariyah, maka waktu itu Umar bin Khattab memanggilnya, kemudian memerintahkan orang untuk memukul dengan pelepah kurma. Kemudian dipukul Ibnu al-Asal ini sampai mengeluarkan darah, sambil dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, in turidu an taqtulani faqtul. Apabila engkau ingin bunuh aku, maka bunuh saja. Apabila engkau ingin mengetahui sungguhnya setan sudah keluar dari kepalaku. Kalau kamu ingin bunuhku, bunuh saja. Adapun setan sudah keluar dari kepalaku." Maka kemudian Umar bin Khattab pun membiarkannya, tetapi tetap dia itu tidak boleh untuk berbicara selama setahun. Demikian tidak boleh untuk kemudian memberikan pengajaran dan sebagainya. Ya demikian. Ya, walaupun dia sudah bertobat dan sebagainya, tapi kemudian Umar bin Khattab tetap yakni melarang dia untuk berbicara dalam masalah agama. Maka dalam hal ini, apabila didapatkan di situ dari Khulafa' ar-Rasyidin yang dia itu umpamanya tidak ada padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah ijtihad dari mereka radhiyallahu majma'in, maka untuk kita tidak mengikutinya. Wallahu a'lam demikian. Walaupun dibicarakan para ulama tentang permasalahan ini. Maka tadi Ibnu Rajab mengatakan sunnah itu adalah Tariq al-Maslukah, jalan yang ditempuh oleh Nabi, demikian juga Khulafa' ar-Rasyidin dalam permasalahan i'tiqad, demikian juga amal, demikian juga permasalahan yang berkaitan dengan ucapan-ucapan. Kemudian di sini disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hukumannya itu kadang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dia itu melakukan kemaksiatan, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala langsung kemudian memberikan kepada dia itu iqab. Yani azab di dunia dan tidak diakhirkan di akhirat, bahkan disegerakan. Sebutkan di sini di buku Iqad Al-Himmah li'tiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Khalid bin Sa'ud. Sebutkan di halaman 156. Bab mu'ajalatillah. Mu'ajalah disegerakan, yakni Allah menyegerakan bil uqubah, iqab siksaan liman khalafa nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni orang yang langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia itu menyelisih Nabi di dunia langsung. Qala Imam Ahmad, ini disebutkan di sini ucapan Imam Ahmad, ajib tuliko min araful isnad wasehatahu wedhabuna ila ra'i Sufyan. Aku merasa takjub, merasa heran orang yang mengetahui sanad, mengetahui ilmu hadis, wasehatahu tahu ini sahih, ini doif. Ternyata apa? Wedhabuna ila ra'i Sufyan. Ternyata dia mengambil pendapatnya Sufyan al-Tsauri. Ini beliau merasa heran. Orang ini punya ilmu, bisa baca kitab, bisa mengetahui hadis sahih dan doif. Ternyata apa? Mengambil pendapatnya Sufyan al-Tsauri. Ini di sini beliau mencontohkan seakan-akan Sufyan ya ini mungkin berpendapat dengan pendapat yang menyelisih dalil, ternyata orang lain yang dia itu ulama juga kok kemudian mengambilnya. Ini merasa aneh. Kemudian beliau menyebutkan di sini Imam Ahmad, wallahu yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi. Maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi amrihi, perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, untuk dia itu mendapatkan fitnah. Hati-hati orang yang menyelisih Rasul itu akan tertimpa fitnah. Au yusibahum adabun alim, atau dia itu mendapatkan siksaan yang keras. Hati-hati orang-orang yang mengetahui bahwa Nabi mengatakan demikian, kemudian dia dengan sengaja melawannya, hati-hati untuk kemudian nanti dia tertimpa fitnah. Dan fitnah nanti disebutkan itu adalah syirik. Hati-hati dia terjatuh pada kesyirikan, dan hati-hati untuk dia mendapatkan siksaan yang keras. Ini jelas di sini Imam Ahmad menyebutkan bahwa orang-orang yang dia itu dengan sengaja menyelisihi apa yang ada padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia melawannya. Berbeda kalau mungkin dia dalam keadaan ya ini mengikuti hawa nafsu, dalam keadaan dia mengakui bahwa dia salah, aku tidak bisa lagi. Aku tahu bahwa aku adalah salah, maka ini dia hendaknya bertobat dan memperbaiki diri dia. Tapi kalau kemudian dalam keadaan dia yakin bahkan melawan, maka ini harus berhati-hati. Karena ditakutkan dia mendapatkan fitnah yakni berupa kesyirikan, atau ditakutkan dia mendapatkan siksaan yang pedih. Disebutkan oleh beliau di sini beberapa hal Contoh diantara yang datang di situ, Nabi SAW menjelaskan An Salamah bin Aqwa, ini contoh yang pertama, orang yang langsung mendapatkan siksaan. Ini mungkin sudah kita pernah mendengarnya ini. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ana abahu radhiyallahu anhuma hadasa, ini bapaknya Salamah bin Aqwa ini menyebutkan, ini kisahnya ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ana rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang itu makan di samping Nabi. Bishimalihi, dengan tangan kirinya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Kul biyaminik." Makan dengan tangan kananmu. Ini Nabi memerintahkan seperti itu karena dia makan dengan tangan kiri. Qala, dia mengatakan, "La astati, aku enggak mampu, aku enggak bisa makan dengan tangan kanan." Qala, "La astata'ta, tidak kamu mampu." Ma manahu ila kibr. Ini disebutkan di sini oleh rawi tidaklah menghalangi dia kecuali apa? Kesombongan. Qala, maka disebutkan setelah dia melawan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama rafa'aha ila fihi." Ternyata dia tidak mampu mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Ini siksaan langsung. Dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Kemudian juga disebutkan hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah di sini disebutkan ketika beliau menyebutkan hadis bainama rajulun yatabakhtar fi burdaini, ketika ada ini hadis muttafaqun alaihi, ini hadis Abu Hurairah, kisahnya ini Nabi menyebutkan ketika seseorang itu sombong dengan baju yang dia burdain, yakni jenis domba, jenis ini kuda, dia menaiki itu dengan sombong atau dia menggunakan pakaian yang bagus, merasa sombong dengan ya tabakhtar, khasawallahu bihi ard, maka dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Fahuwa itajaljal, dia naik turun ke bumi. Hadisnya ma'ruf ini. Karena sombong ini, maka umat terdahulu ini, orang ini langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia apa? Dalam keadaan dinaik turunkan kepalanya ke bumi. Fiha ila yaumil qiyamah, di dalamnya ke bumi itu sampai hari kiamat. Wallahu a'lam, sekarang dia di mana? Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan orang ini akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat karena sombong ini tadi. Faqala lahu fata, maka berkata seorang pemuda. Disebutkan di sini ada seorang pemuda langsung sombong dia. Ini seakan-akan mengejek di sini. Bagaimana mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat siksaan dia seperti ini? Qad samahu wa huwa fi hullatin. Yang disebutkan namanya dan dia mempunyai pakaian yang bagus. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aha katakana yamshi dalikal fata? Apakah demikian pemuda ini berjalan mempraktikkan seakan-akan mengolok-olok? Alladhi khusifa bihi, yang dia itu ditenggelamkan itu, apakah seperti ini jalannya? Tsumma daraba biyadihi, kemudian dia ya ini memukulkan tangannya. Fa asara asratan kada yatakassar minha, maka dia berjalan yang sampai-sampai yang dia itu apa? Terpatah-patah padanya. Kemudian Abu Hurairah mengucapkan kalimat inna kafaina kal mustahzin, sungguhnya aku mencukupkan engkau orang-orang yang mengejek kamu. Ini ternyata orang ini langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan di sini An Abi Humaid. Qala, Abu Humaid mengatakan, ini kisahnya, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kisah orang yang dia itu melawan sunnah Nabi. Kami pergi bersama dengan Nabi di Ghuswati Tabuk, perang Tabuk. Fataina wadi Qura, maka kami melewati suatu lembah. Wa antalaqna hatta qadimna Tabuk, maka kami pun sampai Tabuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Satahibu alaikum al-lailah rihun sadidah." Akan bertiup kepada kalian malam ini angin yang keras. Ini Nabi mengatakan kepada mereka, para sahabat di perang Tabuk, nanti malam akan ada angin yang keras. Tentu saja ini datang dari wahyu. Nabi mengetahui perkara seperti ini dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fala yakum fiha ahadun minkum, jangan berdiri salah seorang kalian, seorang pun jangan berdiri karena akan datang angin yang keras. Faman kana lahu ba'ir falyashud iqaluhu. Barang siapa iqalahu, barang siapa yang punya unta hendaknya diikat untanya itu. Karena nanti malam akan apa? Akan ada angin yang keras. Demikian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ahmad. Demikian juga Imam Muslim sahih. Maka ternyata fahabatat rihu sadidah, maka angin yang keras pun bertiup. Faqama rajulun, ternyata ada seorang sahabat di sini berdiri malah. Dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah mungkin lupa atau bagaimana. Tapi yang jelas dia mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Fahamalat hurih, ternyata angin itu membawa dia langsung disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya. Hatta alqadhu bi Jabali Toy, sampai dia itu terbawa di Jabal Gunung Toy. Ini diantara hukuman yang langsung menimpa orang ini. Demikian juga disebutkan contoh yang ketiga oleh Imam Ad-Darimi, Ad-Darimi dalam sunannya nomor hadis 446. Wa an Abdurrahman bin Harmalah qala ja'a rajulun ila Sa'id bin Usaib, ada seorang laki-laki datang kepada Sa'id bin Usaib. Yuwaddi'uhu bi haji au umrah, memberikan perpisahan ketika haji atau umrah. Faqala lahu la tabrah hatta tusalli, jangan kamu pergi sampai kamu salat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini melarang, jangan kamu pergi dari masjid ini sampai kamu salat, tidak boleh. Kalau kemudian adzan kemudian kamu keluar kecuali kamu ada keperluan. La yakhruj, karena Nabi mengatakan la yakhruj badanida minal masjid ila munafik, tidak keluar dari adzan, ya, tidak keluar setelah adzan dari masjid itu ilal munafik, kecuali orang munafik. Ila rajulun akhrajatuhu hajatuhu, kecuali orang yang dia itu ada keperluan. Wa huwa yuridu raj'ah ilal masjid, dan dia ingin kembali lagi ke masjid atau ke masjid yang lain umpamanya. Dan dia ingin kembali ke masjid itu. Ini Nabi mengatakan tidak boleh seseorang itu keluar dari masjid setelah adzan kecuali orang munafik, kecuali yang dimaafkan orang yang dia itu punya keperluan kemudian dia ingin kembali ke masjid. Faqala inna ashabi bil harrah, dia mengatakan, dan seorang ini ketika mendengar hadis Nabi ini dia mengatakan sungguhnya sahabatku ada di harrah, dia kawanku ada di sana. Qala falam yazal Sa'id yuwali'u bidzikrihi hatta ukhbiru annahu waqa'a min rahilatihi pangka sholat faqidahu. Terus menerus saya memberikan hadis ini. Jangan. Nabi mengatakan ucapan ini. Maka dia ternyata terus menaiki rahilatihi. Ini yani di atas kendaraannya. Sehingga dia terjatuh pangka sholat faqidahu. Sehingga pahanya itu patah. Seperti itu. Ini adabnya langsung disegerakan. Demikian juga disebutkan di sini. Kisahnya Ibnu Musayyib rahimahullah ta'ala. Disebutkan di dalam Sahih al-Bukhari. Ini kisahnya masyhur juga ini. Ini dia langsung disegerakan azabnya atau hukumannya. Uwani bin Usaib an abihi, dari Sa'id bin Usaib, dari bapaknya Musaib bin Husain. Seorang sahabat ini Musaib bin Husain. Ana abahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bapaknya ini Sa'id bin Usaib seorang tabi'in, bapaknya Musaib bin Husain itu adalah seorang sahabat. Bapaknya juga kakeknya seorang sahabat juga. Sesungguhnya bapaknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bertanya kepada orang ini, "Masmuk, siapa namamu?" Qala Husain. Kan namanya kan Sa'id bin Musayyib Ibnu Husain. Yani kakeknya Sa'id ini seorang tabi'in namanya Husain. Namaku Husain, apa artinya Husain? Sedih. Namanya sedih dia. Ini namanya sedih. Qala, Nabi mengatakan, "Anta sahlun, kamu mudah." Ini maksudnya ya ganti namamu menjadi mudah gitu. Jadi Nabi sudah membimbingkan, ganti saja namamu dengan Sahlun. Masa namanya Husnun? Husnun kan sedih, jelek kan. Qala, maka dia mengatakan sahabat ini, La ugoyir isman samanihi abi, aku tidak akan merubah nama, bapakku telah beri nama aku padanya. Kalau namanya mungkin biasa mungkin tidak masalah, ini namanya doanya jelek atau ucapannya jelek, Husn. Wahai sedih kan? Namanya sedih kan jelek. Waktu itu Nabi mengatakan ganti aja dengan Sahlun mudah. Ini ganti Sahl, boleh Sahl. Sahl atau Suhel atau Sahlah atau lain sebagainya. Kalau dia perempuan Sahlah. Waktu itu dia mengatakan Husain ini seorang sahabat mengatakan, aku tidak akan merubah nama yang bapakku telah memberikannya padaku. Kalau perkara mungkin mubah tidak masalah. Ini permasalahannya ini ada mananya. Mananya adalah jelek. Atau mungkin ada orang beri nama anaknya rugi, ya ini jelek. Diganti saja ini seperti ini. Qala Ibnu Musayyib, maka Ibnu Musayyib ini seorang tabi'in, sayyidut tabi'in, sebagian mengatakan dia itu yang paling mulia dari tabi'in, ilmunya banyak. Beliau mengatakan famazalatil khuzunah fina ba'du, maka terus-menerus kesedihan itu di dalam keluarga kami. Karena tadi kakeknya tidak mau merubah nama dia. Nabi sudah mengatakan kamu ini mudah. Fatunantu annahu sayyibana badahu khusunah, kami menyangka akan timbul kepada keluarga kami setelah itu kesedihan. Ini seperti itu. Ini diantara contoh-contoh dari apa sebab orang yang dia itu menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dicepatkan. Di situ ada beberapa kisah, seperti kalau kita belajar mustalah hadis, di situ ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutafakun alaih, hendaknya falyahdhar, untuk berhati-hati man, seseorang yang dia itu sholat mendahului imam. Ayu khalifallahu suratahu suratal himar, untuk Allah merubah kepala dia itu, bentuk dia itu menjadi kepala himar, keledai. Maka disebutkan di situ ada beberapa perawi hadis. Waktu itu ketika menyampaikan kepada murid-muridnya, dalam keadaan dia memakai cadar, padahal dia laki-laki. Tapi dibicarakan sanadnya, tapi ini menjadi ibroh. Maka waktu itu di antara muridnya bertanya, kenapa kamu ketika menyampaikan hadis kepada kami selalu memakai cadar? Kemudian dia mengatakan, ya ini sungguhnya dulu aku pernah menyelisih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang tadi kita sebutkan. Maka kemudian aku mendahului imam, walaupun aku sudah mengetahui hadis tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala merubah kepalaku menjadi kepala himar. Kemudian dia ini membuka ya ini cadar dia, dan benar didapati di situ kepalanya sudah berubah menjadi kepala himar. Demikian disebutkan di dalam ilmu shalah. Ini intinya di sini untuk seorang berhati-hati untuk kemudian dia menyelisih hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini beberapa hal, sampai di sini aja, mungkin kita teruskan pada pertemuan yang akan datang, atau mungkin ada pertanyaan, atau kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.